Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَاتِي الْكِرَامِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Masih saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga biiznillah subhanahu wa ta'ala kita pun masih bisa untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita. Di antara kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya adalah at-tafaqquhu fid-din. Mereka mau mempelajari, mau mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi duduknya kita di tempat ini adalah sebagai kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka dari hadis ini menyebutkan bahwa kita perlunya untuk mempelajari ilmu agama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena tingkatan-tingkatan manusia mereka berbeda-beda dalam memahami atau mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita pun selalu berusaha dan bersemangat untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik di dalam menjalani kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirah. Karena Nabi SAW pun telah menyebutkan, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jaz, bersemangatlah terhadap sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu dan jangan merasa lemah. Nah, ketika kita mau mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, mau mendengarkan nasihat-nasihat, mau mendengarkan kalamullah, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan keutamaan. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat mereka yang mereka senantiasa mau mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat di antara kalian orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Namun kenyataannya, kita melihat manusia, sedikit dari mereka yang mau betul-betul perhatian terhadap perkara agamanya. kebanyakan manusia atau mayoritasnya manusia, mereka menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang menyia-nyiakan atau menghabiskan waktu-waktu mereka dengan senda gurau, dengan permainan-permainan dan yang lainnya. Maka mereka adalah orang-orang yang tertipu. Mereka adalah orang-orang yang selalu digiring oleh syaitan untuk menghabiskan waktu-waktu mereka yang di dalamnya tidak mendapatkan manfaat untuk kebaikan hidup mereka di dunia, terlebih dalam kehidupan mereka untuk akhirah. Padahal kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, masing-masing dari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipanggil, maka tidak akan diundur sedetik pun. Tidak akan diundur dan tidak akan dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya bagi kita semua sedang antri menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Siap tidak siap, mau tidak mau, kalau sudah waktunya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, maka di saat itulah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun keluarga menangisi, apa ini tidak merelakan kepergiannya kita. Sanak kerabat tidak merelakan, tidak meridhokan kita untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika waktunya sudah di saat itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara amal kebaikan yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah amalan saleh. Ya, amalan saleh, amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal dengan amalan saleh dan jangan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan saleh yang akan bisa memberikan kebaikan bagi dirinya ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk dari amalan saleh duduknya kita di majelis ini. Duduknya kita untuk mempelajari ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga apa yang terus kita amalkan, apa yang terus kita usahakan ini ya menjadikan timbangan hasanat, timbangan kebaikan kita semakin berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena amalan pada yaumul kiamah akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan ditimbang. Maka apabila kebaikannya terasa berat, ya kebaikannya berat, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan ya hidup di akhirah. Bila mana timbangan kebaikannya ya sedikit atau lebih banyak timbangan kemaksiatannya, timbangan dosanya lebih banyak, maka dia akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini telah disebutkan dalam kitabullah dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mempelajari. Tinggal kita terus membaca. Kalau kita tidak tahu, kita bertanya dan seterusnya. Sebelum kita ditanya di Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bertanya, sesuatu yang kita tidak tahu, kita bertanya. Karena di alam kubur, manusia akan ditanya oleh al-malaikah. Yang disebut dengan fitnatul qabr, fitnah kubur. Dia akan ditanya, siapa Rabbmu? Ya, siapa Tuhanmu? Dia akan ditanya, ya, siapa Nabimu? Dia akan ditanya, apa agamamu? maka orang-orang yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala pendiriannya, maka dia akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi bila mana mereka di dalam kehidupan dunianya banyak kemaksiatan, banyak kedurhakaan, banyak kemungkaran mereka lakukan, maka mereka tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan ini. Sekalipun di dalam dunia telah berusaha atau dia telah mempelajarinya, dia telah mengetahuinya, tetapi di alam akhirah, di alam kubur, dia tidak akan mampu menjawabnya bila mana dalam kehidupan dunia tidak ada amalan saleh, tidak ada amalan ketakwaan yang dia lakukan semasa hidupnya. Maka sisa-sisa hidup kita, ya, tinggal berapa lagi? Ya, sudah, ya, terlalu banyak yang kita lalaikan dari kebaikan-kebaikan. Maka sisa-sisa hidup ini, marilah kita senantiasa berusaha untuk beramal dengan amalan soleh, yaitu dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, serta dengan bimbingan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan dari Kitabul Ilm karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, di dalam kitabnya Kitabul Ilm. Pertanyaan yang ke-8, su'ila fadilatul syaikh yang mulia ditanya, dzakarul khatibul baghdadi janiban min jawanib ta'allumil ilm wa huwa luzumu ahadil ulama'i aw ahadil masyayikh fama ra'a fadilatukum atau fama ra'yu fadilatikum. Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan poin dari poin-poin menuntut ilmu, atau sisi dari sisi-sisi ketika seorang menuntut ilmu, yaitu dia menekuni satu ulama atau satu syekh. Maka bagaimana pandangan kalian, wahai syekh yang mulia? Jadi ketika dia menuntut ilmu, dia fokuskan, dia memusatkan dengan satu syekh atau satu guru. Maka bagaimana, ya, keadaan yang seperti ini, wahai syekh? Fa'ajaba fadilatuh biqaulih, maka dia menjawab syekh yang mulia dengan ucapannya, hadza jayyidun, ini perkara yang bagus. Ya, jadi dia belajar dengan mulazama satu guru. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadza jayyid, ini baik. Kaunul insan yarkaz ala syekh min al masyayikh, keberadaan manusia yang dia memfokuskan dirinya untuk belajar dari satu syekh, dari syekh-syekh yang ada, yaj'aluhu wa huwa al aslu, maka dia menjadikan syekh tadi, ya, untuk mendapatkan ilmu-ilmu usul, untuk mendapatkan ilmu-ilmu pokok. La siyama al-mubtadi shaghir, terlebih lagi para pemula yang baru tumbuh, yang baru menuntut ilmu. Naam, ya, yang bermula menuntut ilmu, pemula menuntut ilmu, maka, ya, nasihat syekh dia bagus untuk mulazamah, memfokuskan dirinya pada satu guru. Ini nasihatnya syekh. Al-mubtadi shaghir idza talaba al-ilm ala iddati unas tadabdaba. Maka para pemula penuntut ilmu, apabila dia menuntut ilmu dari beberapa syekh, dari beberapa guru, tadabdaba, maka dia akan bingung. Karena nanti syekh yang lain, dia memberikan pandangan yang lain. Nanti juga syekh yang lain memberikan ilmu yang lain. Nah, sehingga ketika dia mendapatkan ilmu dari syekh-syekh tadi yang banyak, dan dia baru pemula belum bisa untuk menyimpulkan dari ilmu-ilmu tadi, maka menjadikan dia bingung. Nah, terlebih dalam pembahasan fikih, ya, yang di sana banyak dalil-dalil yang mereka memahami berlainan dengan syekh-syekh yang lain. Tetapi kalau mereka sudah mendalami ilmu, artinya sudah ada dasar-dasar ilmu yang mereka miliki, maka yang seperti ini mereka bisa, ya, mengambil dari beberapa syekh, karena mereka sudah bisa menyimpulkan mana yang rajih dan yang mendekati dalil. Li'anna an-nasa laysu 'ala ra'yin wahidin khususan fi asrin al-an. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, karena manusia itu bukan pada satu pendapat terkhusus di masa-masa kita ini. Nah, jadi para ulama pun, para syekh pun, ya, mereka akan berbeda-beda pendapatnya, ya, ketika menyikapi suatu masalah. Fima sabakana fima sabak ay qabla mudati kana an-nas huna fil mamlakah la yukhrujuna abadan anil iknai wal muntaha. Ya, apa yang telah terdahulu, yaitu, ya, telah lalu, beberapa saat yang lalu, manusia di sini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu di Mamlakah As-Saudiyah, mereka tidak keluar selamanya dari kitab Al-Iqna wal-Muntaha. Ini nama kitab Al-Iqna wal-Muntaha. Mereka tidak keluar dari kitab-kitab ini. Fatajidu fatawahum wahidah, sehingga engkau menjumpai, mendapati fatwa-fatwa mereka itu satu. Karena kitabnya tidak keluar dari Al-Iqna wal-Muntaha. Sehingga fatwanya, fatwa-fatwa yang dikeluarkan itu sah satu. Wa syuruhuhum wahid, dan syarah-syarah, penjelasan-penjelasan mereka juga satu. La yakhtalifu wahidun anil akhar, tidak akan berbeda antara satu dengan syekh-syekh yang lainnya. Illa fil ilqai wa husnil uslub, kecuali yang berbeda dalam cara menyampaikan dan husnul uslub. Ya, bagaimana apa ini retorika yang ketika dia menyampaikan. Itu saja yang berbeda-beda, tapi dalam fatwa-fatwa mereka itu satu. Hanya cara-cara mereka menyampaikan, ada yang mungkin pakai cara seperti ini, ada juga dengan cara yang lain. Lakin al-an, kata Syekh, akan tetapi sekarang ini, di zaman Syekh Ibnu Utsaimin, lamma kana kullu wahidin hafidun hadithan aw hadithain qala ana al-imam al-muqtada bihi. Nah, ini di zaman sekarang ini, ketika setiap manusia dia sudah mampu untuk menghafal satu hadis, atau mampu dia menghafal dua hadis, maka dia akan mengatakan anal imam, saya ini imam al-muqtada bih, yang patut untuk diikuti. Naam. Baru menghafal satu hadis, baru menghafal dua hadis, kemudian dia menganggap dirinya lah yang harus diikuti ucapan-ucapannya. Atau baru belajar sebulan dua bulan, atau baru belajar setahun dua tahun, kemudian dia sudah menganggap dirinya saya lah yang harus didengar ucapannya. Wal Imam Ahmad rajulun wa nahu rijal, sehingga Al Imam Ahmad dia seorang rajul dan kami pun rijal, kami pun laki-laki. Jadi dia menyamakan dirinya dengan para ulama, berarti Al Imam Ahmad Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah dan imam-imam yang lainnya. Padahal dia baru ya menimba ilmu baru sedikit. Kemudian menganggap dirinya sudah setara, sederajat dengan para ulama. Naam. Maka kata Syekh, fasarat al-mas'alatu fawda, sehingga permasalahannya menjadi kacau. Ya, karena masing-masing dari yang tadi baru belajar itu menganggap dirinya imam, menganggap dirinya ulama, menganggap dirinya yang harus sudah patut untuk diambil ucapannya. Maka kata Syekh Ibnu Taimin, menjadi kacau kalau urusannya seperti ini. Sara kullu insanin yufti ahyanan ta'atil fatawa tabiki wa tudhik. Sehingga setiap manusia ketika dia berfatwa, ya, terkadang ketika dia mengeluarkan fatwanya, tabiki, membuat engkau menangis. Wa tudhik, kadang dengan fatwa membuat engkau tertawa. Aneh-aneh jadi fatwanya. Naam. Jadi aneh-aneh. Apa ada seperti ini? Oh, banyak sekali. Naam. Ya. Kita sudah mengetahui dari kecil sampai seperti ini bahwa sholat itu wajib. Namun ada yang berpendapat, wah, sholat itu niat aja dalam hati. Apa ada seperti ini? Ada, kita dengar. Tidak usah sholat, niat aja. Dianggapnya sudah sholat. Jadi tidak ke masjid. Cuma dalam hatinya niat sholat. Kita mendengarkan, ada yang berpendapat seperti ini. Padahal An-Nabi SAW telah dijamin untuk mendapatkan al-jannah. Namun, ya, dia bersemangat untuk beribadah. Ya, sampai ketika sholatul lail, ya, sebutkan bahwa sampai kaki-kaki beliau itu bengkak-bengkak. Sampai Aisyah mengatakan, wahai Nabi, apa yang engkau lakukan ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu, ya, yang telah lalu dan yang akan datang? Maka apa jawab Nabi SAW? Tidakkah lebih aku suka aku ini menjadi abdan syakuroh, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi saja sudah mendapatkan jaminan untuk al-jannah, tetapi ibadahnya tidak tanggung-tanggung untuk dia tunaikan. Nah, sementara manusia-manusia di belakangan hari belum ada jaminan dari Allah untuk mendapatkan al-jannah, sudah mau mengurangi amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah berani meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, atau dia berpuasa seharusnya 30 hari sebulan penuh, tetapi dia berpuasa hanya 3 hari dengan alasan dari 3 hari itu sama saja dengan 30 hari. Apa ada yang pendapat ini? Ada. Nah, ada. Apa mereka tidak belajar agama? Belajar agama. Duduk juga di pondok-pondok pesantren. 6. Terlebih menganggap dirinya ya imam yang patut untuk diikuti. Wa kuntu ahammu an udawwina misla hadhil fatawa. Dan saya ingin untuk memberikan timbangan seperti fatwa-fatwa yang seperti ini. Lakin akhsha an akuna mimman tabi'a aurat ikhwani. Akan tapi saya khawatir, ya, menjadikan perbuatanku ya, termasuk mencari-cari aurat saudara saya, kata Syekh. Itu aja yang saya khawatirkan. Fataraktuhu tahasyan minni. Maka saya meninggalkan ini, ya, menjauhkan diri darinya. Tapi kenyataan seperti ini ada. Nah, mereka baru belajar beberapa tahun, kemudian sudah menyamai para ulama-ulama terdahulu. Wa illa naqalna asya'an ba'idatin anis sawab ba'da saraya anis saro. Jika tidak, kami akan menukulkan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Setelah apa ini as-saraya, ini bintang saraya, anis-saraya, anis-sara yang ada di muka bumi. Naam. Ini di zaman Syekh Ibnu Utsaimin di masa-masa hidupnya. Naam, apalagi sepeninggal beliau di masa-masa kita ini. Yang berbicara agama, naam, demikian banyak, kemudian tidak melandasi pembicaraan mereka dengan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Fa'akul, maka saya mengatakan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, mulazamatu alim wahid muhimmatun jiddan. Menekuni satu alim muhimmatun jiddan. Ini penting sekali. Karena di sana dia akan belajar darinya beberapa ilmu. Belajar bagaimana cara bermuamalah. Naam, belajar bagaimana cara berakhlak, maka dia akan tahu dari seorang alim tersebut. Madama talib fi awal tariq. Selama pelajar itu, penuntut ilmu itu, baru dia menuntut ilmu. Likai la yatadabdab, agar dia tidak bingung. Naam, jadi para pemula, para penuntut ilmu, dia memfokuskan, memusatkan dirinya ketika belajar dengan satu guru. Ketika dia sudah paham dengan satu guru itu, baru dia pindah guru yang lain, sehingga ketika dia mendengarkan dari guru yang lain, tidak lagi menjadi bingung. Oh, yang sana pendapatnya seperti ini, dalilnya ini. Yang ini pendapatnya seperti ini, dalilnya seperti ini. Nah, dia sudah bisa apa ini menyaring dari ilmu yang telah dia miliki. Walihada kana masyayikhuna yanhaunana an mutalatil mugni wa syaril muhadzab. Maka syekh-syekh kami mencegah kami, melarang kami dari mutala'ah al-mugni. Ini menelaah, melihat, membaca al-mugni. Ini sudah kitab-kitab besar. Ya, kitab-kitab besar. Dan syarah al-muhadzab. Wal kutub allati fiha aqwal mutaaddidah, dan kitab-kitab yang di dalamnya banyak ucapan-ucapan yang banyak. Ya, karena di sana beragam pendapat, beragam pendapat. Kami dilarang. Indama kuna fi zamani thalabah. Ya. Ketika kami di saat itu apa ini menuntut ilmu, masih dilarang, ya, karena ketika dia mau masuk di kitab-kitab yang lebih besar, bukan dia justru paham, tapi justru bingung. Ini arahnya kemana? Yang ini arahnya kemana? Naam, bukan tidak boleh pelajari, tapi tingkatan untuk mempelajari kitab tersebut dia belum bisa untuk memahaminya. Namun ketika dia sudah memiliki kesanggupan, maka terserah dia. Nah, untuk mendalami kitab-kitab tersebut. Nah, seperti orang yang baru berenang. Kalau baru berenang langsung ke tengah laut, baru tidak ada pelampung. Nah, ya bagaimana? Nah, orang berenang, ya yang pendek-pendek dulu. Yang kira-kira ketika dia berenang, dia turunkan kakinya ke bawah, bisa sampai ke tanah. Nah, ketika sudah mahir, baru naik tingkatan berikutnya, yang agak dalam. Ketika sudah mahir sekali, ya walaupun di tengah laut tidak menjadi masalah, karena dia sudah bisa mencari solusi ketika dia berada di sana. Ya, demikian pula menuntut ilmu, perlahan-lahan, pelan-pelan, pelan-pelan, kemudian menanjak-menanjak dan seterusnya. Ini nasihatnya Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah kepada kita semua. Wa dzakara lana ba'd masyayikhina anna syaikha Abdullah ibn Abdurrahman Babutain rahimahullah wa huwa min akbari masyayikh Najdin mufti diyar An-Najdiyah, dan menyebutkan kepada kami sebagian syekh-syekh kami, yaitu Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Babutain rahimahullah. Dia termasuk kibar masyayikh Najd. Ya, mufti diyar. Dia seorang ya yang memberikan fatwa Najdi di Najd. Dzakaru annahu kana muqiban ala Ar-Rud Al-Murbi'. La yutali'u illa iyyahu wa yukarriruh. Mereka menyebutkan bahwa mereka menekuni kitab Ar-Rud Al-Murbi'. Ya, ini kitab fikih yang bermadhab Hambali. Ar-Rudul Murbi'. Mereka tidak mutala'ah kecuali kitab ini saja, dan terus diulang-ulang. Nah, kitab ini yang mereka terus membuka dan membacanya diulang-ulang. Kullu ma khalasa minhu karrarahu. Ketika sudah selesai dibaca dari awal sampai akhirnya, diulang lagi. Dimutkinkan. Naam. Diulang lagi. Mungkin pertama dibaca biasa. Setelah itu dibaca lagi, didalami, dibaca lagi, terus seperti itu. Lakin ya'khudhu bil mafhum wal mantuk. Akan tetapi mereka ketika menimbanya atau mempelajarinya dengan al-mafhum, dengan pemahaman, wal mantuk, dan mereka memahami konteks-konteks kalimatnya. Wal isyarah wal ibarah fahasala khairun kathiran. Dengan isyarat-isyaratnya, ungkapan-ungkapannya, sehingga mereka memperoleh kebaikan yang banyak. Nah, seperti yang kita belajar kitab-kitab dasar Qawaidul Arba, naam, usulus salasa, usulus sittah, terus kita pelajari ulang-ulang, diulang-ulang. Nah, semakin banyak dipelajari, dibaca, semakin bagus. Bukan berarti berkurang pahalanya. Nah, semakin banyak pahalanya. Amma idza tawassa'at madarikul insan fahada yanbaghi lahu an yanzura aqwal ulama yastafida minha fa'idatan ilmiyatan wa fa'idatan tatbikiyatan. Adapun apabila telah luas ilmunya, luas jangkauan manusia dalam menumpuk ilmu, maka ini sepantasnya baginya untuk memandang, melihat ucapan-ucapan ulama, aqwal ulama. Karena aqwal-aqwal ulama itu banyak. Sehingga dari akwal ucapan-ucapan ulama itu dia teliti dan dicocokkan dengan dalil-dalil mana yang mendekati dalil dari ucapan-ucapan ulama. Ya, karena ulama itu bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak, kecuali hadis-hadis Nabi SAW, ucapan Nabi SAW. Maka ketika penuntut ilmu melihat ucapan-ucapan ulama tadi, maka dia selaraskan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika mendekati dalil, sesuai dengan dalil, itu yang diambil. Ketika jauh dari dalil, siapapun dia, maka harus ditolak. Karena para imam, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, mereka telah menyebutkan ucapan-ucapan mereka. Jika kalian mendapati ucapanku tidak sesuai dengan dalil, maka buanglah ucapanku dan ikuti dalil. Nah, ini ucapan mereka. Jadi tidak menjadikan kita taklid buta kepada ucapan-ucapan mereka. Namun ketika ucapan mereka selaras dengan dalil, maka itu yang kita ambil. Sehingga dengan kalam-kalamnya ulama itu tadi, dia bisa mengambil faedah dengan faedah ilmiah dan faedah dalam tatbik penerapannya. Dia bisa mengambil faedah dzannya. Lakin fi awal talab ana ansahu taliba ayyar kaza ala syekhin muayyin ayat addah. Akan tetapi bagi penuntut ilmu yang baru menuntut ilmu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, saya nasihatkan bagi penuntut ilmu yang pemula tersebut untuk menekuni satu syekh tertentu. Jangan berbilang. Maksudnya jangan banyak. Ya, sudah belajar di sini, lompat sini. Hanya bingung apa yang disampaikan mereka itu, enggak ada kesimpulannya, karena dia belum, tadi yang kita contohkan, belum pandai berenang, sudah mau berenang di tengah. Nah, sehingga ketika mendapatkan ombak, dia tidak bisa untuk melawan ombak tersebut. Nah, begitu juga menuntut ilmu. Namun ketika dia sudah pelajari dasar-dasarnya, umpamanya dia mau pingin belajar kitab gundul, kitab kuning, maka dia belajar nahwu shorof dari dasar, belajar. Kemudian belajar mustalahul hadis, ya, tentang hadis-hadis, derajat-derajat hadis. Kemudian belajar usul fikih dari dasar-dasar. Setelah itu baru naik lagi berikutnya, terus naik. Nah, sehingga ketika sudah punya dasar-dasar ini, ketika dia naik jenjang berikutnya, maka istilah-istilah yang disebutkan para ulama itu dia bisa mengetahuinya. Namun kalau tidak, dia akhirnya putus di tengah jalan. 6. Ya, tidak maju-maju, malah mundur ke belakang. Ini nasihat Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah kepada kami terutama, dan juga kepada hadirin sekalian. Semoga apa yang beliau nasihatkan ini, ya, bermanfaat bagi kita semua, dan kita pun berusaha untuk mempelajari sedikit demi sedikit. Naam, apa yang kita ketahui dari ilmu, kita ikuti dan kita amalkan, dan itu jauh lebih baik daripada banyak ilmu yang didapat kemudian banyak pula pelanggaran yang dia melanggar ilmu yang telah dia ketahui. Walaupun bisawab, ini yang kita bisa baca di malam hari ini. Semoga sedikit banyak dapat memberikan tambahan ilmu, terutama kepada yang menyampaikan. Wallahul muwaffiq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.